Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazidah amma ba'd. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengetahui permasalahan ini, yaitu sebab-sebab kemurtadan yang dengannya batallah keislaman seseorang. Dan kita mengetahui ini agar kita terhindar daripada terjatuh ke dalam perkara tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengambil poin ke-9 daripada pembatal keislaman. Tetapi sebelum itu sedikit saya akan mengambil atau memurajaah pembatal keislaman atau sebab kemurtadan yang ke-8. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala min nawaqidil Islam, di antara pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin, membantu, menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, alal muslimin, dalam rangka memerangi orang-orang Islam. Membantu kaum musyrikin, menolong, mendukung mereka untuk memerangi kaum muslimin, ini diantara salah satu sebab kemurtadan iyadzin billah. Maka sangat disayangkan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka bahu-membahu menolong orang kafir untuk menjatuhkan, mencemarkan nama baik Islam dan kaum muslimin. Hati-hati, ini semua sebab kemurtadan. Jangan sampai seseorang hanya karena urusan dunia, dia rela mengorbankan, menggadaikan akidahnya. Na'udzubillah. Ini poin yang ke-8. Adapun dalil dari poin yang ke-8 ini Allah telah katakan, "Wa may yatawallahum minkum." Wa man yatawallahum minkum? Siapa dari kalian kaum muslimin yang berloyal, membantu, mendukung mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik, fa innahu minhum. Sungguh dia termasuk dari mereka orang-orang musyrik. Dengan dia mencintai orang musyrik, mencintai orang kafir untuk menjatuhkan, menjelekkan kaum muslimin, itu sama saja dia sudah mencintai kekufuran. Itu sama saja dia sudah ridho Allah disekutukan. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik menduakan Allah, menyekutukan Allah. Naam. Barakallahu fikum. Maka seburuk-buruknya orang muslim masih lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada seorang kafir walaupun dia orang yang baik. Nah, kan orang yang kafir, dia diancam dengan neraka. Adapun orang muslim, diancam dengan neraka masih ada kemungkinan ampunan. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan kemudian kita diam daripada menasihati saudara kita, kaum muslimin yang masih gemar bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun pembahasan baru sekarang adalah poin yang ke-9, yaitu qala min anwa'i riddah, di antara macam kemurtadan atau sebab kemurtadan, yaitu mani'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Apa kata Syekh? Mani taqada, siapa yang meyakini anna ba'dun nas, bahwa sebagian manusia diperbolehkan untuk keluar daripada syariat Muhammad, diperbolehkan tidak mentaati syariat Muhammad, sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari ketaatan terhadap syariat Nabi Musa alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Saya ulangi, poin yang ke-9 ini adalah siapa yang meyakini bahwa bolehnya manusia untuk keluar dari ketaatan terhadap syariat Muhammad, maka dia kafir. Sebagai gambaran, ada orang yang mengatakan, gak usah ngikutin syariat Muhammad. Boleh kok gak berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Dia seorang muslim, tapi berkata demikian, tidak masalah. Tidak perlu memelihara jenggot, tidak perlu memakai hijab, tidak perlu sholat jamaah, tidak perlu ini dan itu daripada syariat Nabi Muhammad. Boleh, gak usah. Nah, Nabi Khidir saja, nah dia alasannya gitu, Nabi Khidir saja tidak taat kok dengan syariat Nabi Musa alaihi salam, maka kita pun umat Nabi Muhammad gak apa-apa seandainya tidak mengikuti dengan syariat Nabi Muhammad. Boleh, silakan, gak perlu harus ikut taat kepada syariat Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Syubhat dia apa? Banyak helikopter ya. Baik. Maka mengatakan bolehnya kita tidak taat kepada syariat Nabi Muhammad itu sebab daripada kemurtadan. Iya. Adapun syubhat dia yang mengatakan tidak mengapa, sebagaimana Nabi Khidir tidak taat kepada syariat Nabi Musa. Nah, tidak berhukum dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Akan kita baca apa bantahan Syekh kepada orang yang berdalil atau berhujjah dengan Nabi Khidir yang tidak mengikut kepada syariat Nabi Muhammad, kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Atas asyarah penjelasan, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala man ajaza li ahadin, siapa yang membolehkan kepada seseorang ayah rujaan syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keluar daripada taat dengan syariat Nabi Muhammad, ya, maka dia kafir. Dia kafir. Li'anna allaha ba'atha Muhammadan ilan nasi kafah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Mau yang ada di Indonesia, yang ada di Arab, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, segalanya semuanya, ya, wajib untuk ikut taat kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba ta'atah 'alal 'alamin, dan Allah wajibkan kepada seluruh makhluk, yakni yang terbebani dengan hukum syariat dari jin dan manusia, untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka kita yang di Indonesia, sekalipun Nabi Muhammad turun atau diutus di Mekah ataupun di Madinah, kita sebagai warga atau umat Indonesia, bangsa Indonesia, umat Muhammad, wajib untuk taat kepada syariatnya. Karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat. Surat Al-Anbiya ayat 107. Juga Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad ya kecuali kepada seluruh manusia, basyiron wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya. Wa nadhira, dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman dengan syariat Allah, syariat Muhammad, bermaksiat, diperingatkan. Nadhira, ya, diberikan peringatan. Surat Saba ayat 28. Juga di dalam firman yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni Rasulullah, aku adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Naam. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya adalah seorang Rasulullah, utusan Allah untuk mereka semua. Qala faman lam yastajib lirrasuli wa yattabi' hadzal rasul fa huwa kafir. Maka siapa yang tidak menjawab dan tidak mengikuti syariat Muhammad, dia seorang yang kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasronian au majusian, sama saja. Entah dia orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau agama yang lain, wajib atasnya untuk mengikuti syariat yang ada pada Nabi Muhammad. Li'annahu bibi'atsatihi aujaballahu ta'atahu wattiba'ah. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, wajib seluruh umat ini untuk ikut kepada dia. Nah, sebelum diutus Nabi Muhammad, umat ada pada Nabi masing-masing. Yang ada di Syam, ikut Nabi yang ada di Syam. Yang ada di Arab, ikut Nabi yang di Arab. Tetapi setelah diutus Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Nah, wa man kana ala dinil yahudiyyati wan nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi bi'tsati. Siapa yang ada pada agama Yahudi? Dulu benar enggak agama Yahudi? Dulu benar. Ada nabinya, Nabi Musa. Dan siapa yang berada pada agama Nasrani? Benar tidak agama Nasrani sebelum diutus nabi? Benar, ada nabinya, Nabi Isa. Fa innahu qad nusikh, tetapi sekarang sudah dihapus. Bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yasa'u ahadan, maka tidak boleh seorang pun ayah ruja'an ta'ati, untuk keluar daripada taat kepada Nabi Muhammad, sekalipun dia orang Yahudi dan Nasrani. Maka wajib masuk Islam. Taib. Sampai sini difahami ya? Nah, bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat semuanya, dimanapun mereka berada. Adapun hujjah atau alasan mereka akan bolehnya tidak ikut, tidak taat kepada syariat Muhammad, mereka berdalil dengan apa yang ada pada Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak ikut dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Kita katakan, qala syekh, amma khurujul khadru an ta'ati Musa, adapun keluarnya Nabi Khidir daripada ketaatan terhadap Nabi Musa, li'anna Musa lam yursal ilal Khidir, karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Khidir untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya. Maka masing-masing Nabi mempunyai kaum, mempunyai umat. Dulu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna risalata Musa khosotan bi Bani Israel. Karena kerasulan Musa khusus untuk Bani Israel. Sementara Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Maka tidak wajib kepada Nabi Khidir untuk taat, untuk ikut dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Karena Allah telah katakan di dalam Al-Quran, Likulli nabiyin ja'alna syir'atan wa minhajan. Setiap nabi itu punya syariat masing-masing, punya jalan masing-masing. Akidahnya lillah, Islam. Istislam lillah, dito'ah, tunduk patuh kepada Allah. Tapi syariatnya masing-masing. Ada syariat masing-masing. Kalau kita puasa dari jam segini sampai jam segini. Kalau kita sholatnya seperti ini dan seperti ini. Kalau kita harta rampasan perang boleh dinikmati, dibagi rata. Tapi syariat zaman dulu Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bermacam-macam. Ada yang puasanya tidak pakai sahur. Enggak boleh sahur. Karena sahur kekhususan umat Islam. Ada yang puasanya terus-menerus sehari penuh. Nah, barakallahu fikum. Ada yang sholatnya tidak seperti sholat seperti kita. Macam-macam jalannya. Harta rampasan perang zaman dulu di zaman syariat Nabi sebelum Muhammad tidak boleh dinikmatin. Dikumpulkan dalam satu tempat, akan datang api yang membakar harta rampasan perang tersebut. Tetapi kepada umat Muhammad, harta rampasan perang dibolehkan. Itu menunjukkan di setiap Nabi, agama Nabi sama, Islam semuanya. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Tetapi syariatnya, jalannya, cara ibadahnya bermacam-macam. Likulli nabiyyin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap Nabi punya syariat dan jalannya masing-masing. Tetapi tauhidnya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kembali ke pembahasan bahwa Nabi Khidir itu bukan dari Bani Israel. Sementara Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Sehingga di luar itu, ya, di luar Bani Israel yang ikut kepada nabinya, tidak mengikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel? Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qala Musa liqaumih. Ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Ya qaumi lima tu'dhunani, wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti aku? Faqad ta'lamun, padahal kalian telah mengetahui, Anni rasulullahi ilaikum. Aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. As-Saff ayat 5. Farisalatu Musa alaihi salam li Bani Israel. Maka syariat Musa alaihi salam, kerasulannya khusus untuk Bani Israel. Mahiya amatun li jami'in nas, bukan untuk seluruh manusia. Maka Nabi Khidir tidak taat kepada Nabi Musa, tidak mengikut dengan syariat Nabi Musa karena dia bukan kaumnya. Nah, bahkan dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, ya, Nabi Musa menuntut ilmu daripada Khidir, menempuh perjalanan jauh untuk mencari Nabi Khidir. Itu artinya Nabi Khidir di luar kaum Bani Israel, jauh tempatnya. Sampai-sampai Nabi Musa harus melakukan safar jauh untuk menemui Nabi Musa alaihi salam. Nah, qala falizalikal khadiru, atau falizalikal khadiru, oleh karena itu Nabi Khidir kana ala ibadatin lillah, di dalam peribadatan kepada Allah sendiri, tidak ikut dengan Nabi Musa. Nah, memang para ulama berselisih, apakah Nabi Khidir ini seorang nabi atau orang soleh? Ada dua pendapat. Apakah Nabi Khidir ini nabi atau dia orang soleh? Maka pendapat yang rajih bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Pendapat yang rajih bahwa Khidir adalah seorang nabi. Naam. Barakallahu fikum. Qala ar-rajih annahu nabi. Yang benar bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Karena ketika Nabi Khidir melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, ya, itu atas dasar mukjizat. Naam. Mithlu kharqihi lis-safinah, seperti ketika Nabi Khidir melubangi kapal. Naam. Jadi kapal ini milik orang-orang miskin. Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai pada daerah tersebut. Nabi Musa enggak tahu. Nabi Khidir dilubangi kapalnya supaya tenggelam. Kapal-kapal yang ada di situ dilubangin supaya tenggelam. Nabi Musa kaget. Loh, kenapa ini kok kapalnya dilubangin? Nah, tapi sudah ada disyaratkan, jangan nanya, kata Nabi Khidir, jangan tanya sebelum aku jelaskan kepada engkau. Tapi Nabi Musa ketika melihat ini enggak benar nih. Iya. Barakallahu fikum. Bertanya. Maka dijelaskan di akhir bahwa kenapa aku lakukan itu? Karena setelah ini akan ada seorang pemimpin yang zalim merampas kapal-kapal mereka. Maka dilubangin supaya tidak diambil oleh raja yang zalim tadi atau oleh orang yang zalim tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalnya kapalnya bagus, wah ini kapal bagus, diambil, dirampas. Subhanallah. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya kita bersabar atas guru kita. Artinya apa? Ketika seorang guru melakukan suatu kekeliruan atau berbeda pendapat dengan ada yang pada kita, tanyakan. Tanya. Ustaz, kenapa antum berpendapat demikian? Tanya. Barangkali dia mempunyai hujah. Barangkali dia mempunyai dalil. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barulah setelah itu dilihat siapa yang hujahnya lebih benar. Jangan kemudian, nah ini tidak benar ini. Saya melihat Ustadz Fulan begini, kok ini begini. Nah, jangan. Ini su'udzon. Dan itu bukan adab seorang thalibul ilmi. Tanyakan. Nah. Mithlu kharqihi lisafina. Seperti perbuatan Khidir yang melubangi kapal. Wa mithlu dzabhihi alwalad. Seperti ketika Nabi Khidir menyembelih seorang anak. Iya, disembelih anak kecil itu. Nah. Ini jangan kemudian kita boleh melakukan ini. Karena syariat Nabi dulu dengan Nabi sekarang beda. Nah, barakallahu fiik. Ternyata kenapa? Bahwa dikatakan di surat Al-Kahfi tersebut, anak ini akan menjadi anak yang durhaka. Iya, barakallahu fiikum. Sehingga Allah menginginkan kebaikan kepada orang tuanya dan terhindar daripada kejahatan dan keburukan sang anak. Wa mithli iqamatihil jidar allazi yuridu ayyanqad. Juga perbuatan Nabi Khidir ketika menegakkan tembok yang sudah mau roboh. Nah. Qala hadhi umurun mu'jizah li'annaha mabniyatun 'ala asya'a mughayyabah. Perbuatan Nabi Khidir tadi melubangi kapal, ya kan? Karena cara nalar kok kapal dilubangin gitu kan? Iya. Kemudian menyembelih anak. Nah. Juga enggak disuruh tapi menegakkan tembok yang sudah mau roboh. Nah, barakallahu fikum, itu kalau bukan karena mujizat, maka Nabi Khidir tidak melakukan. Nah, ini yang menunjukkan Nabi Khidir adalah seorang nabi. Ya. Pendapat Syekh Ibnu Shalih Al-Fauzan dari perbuatan beliau tadi, ya, didasari oleh mujizat, sementara mujizat hanya untuk nabi. Nah, barakallahu fikum. Qala wal mu'jizatu la takunu illa linabi. Sementara mukjizat itu tidaklah diberikan kecuali hanya kepada nabi. Nah. Jadi hukum apa? Pendapat yang rajih Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Wa aslu kisati Musa ma Khidir. Adapun asal kisah Musa, ya, dengan Khidir, bagaimana kisahnya kok Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir? Yaitu anna Musa alaihi salatu wassalam khotobah fi Bani Israel. Suatu ketika, adapun kisah terkait Nabi Musa dan Nabi Khidir, bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkhutbah kepada Bani Israel. Ya, menyampaikan kalimat kepada Bani Israel. Fasa'aluh. Kemudian Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa atau kepada yang lainnya, hal huna ka'alamu minhu, apakah ada yang lebih berilmu daripada Musa? Faqala, maka Nabi Musa menjawab, la, tidak ada. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, anna hunaka 'abdan fi ardi kaza wa kaza, bahwa ada seseorang yang tinggal di daerah ini dan itu, indahu minal ilmi ma laisa indak, mempunyai ilmu yang tidak ada pada dirimu. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah, ditanya ada yang berilmu, lebih berilmu daripada engkau? Maka dikatakan tidak ada. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang lebih berilmu daripada dia. Dia ada di daerah ini dan ini. Naam. Barakallahu fikum. Fa dhahaba Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajul yatlubu dzalikal ilma. Maka pergilah Nabi Musa melakukan safar mencari laki-laki yang Allah wahyukan tadi untuk mencari ilmu. Lihat. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi. Tetapi luar biasa kesungguhan beliau untuk mempelajari apa-apa yang belum dia ketahui. Sementara kita umat manusia biasa, bukan nabi. Naam. Harus lebih semangat lagi. Ketika Nabi Musa tahu dia ada permasalahan, ada ilmu yang dia tidak ketahui, langsung melakukan safar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Sementara kita sudah tahu di dalam diri kita ini berapa banyak hal-hal permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Tapi di rumah enggak mau belajar, tidak mau safar, tidak mau keluar untuk mencari ilmu. Naam. Senang-senang terus hidupnya. Barakallahu fikum, meninggalkan ilmu padahal banyak sekali urusan agama ini yang tidak dia ketahui. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, tetapi alangkah besar kesungguhan beliau untuk mencari ilmu ya pada perkara-perkara yang belum beliau ketahui. Naam. Safar beliau. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, la abrahu, saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti berjalan hatta abluga majma'al bahrain, sampai bertemu tempat berkumpulnya dua lautan. Naam. Aw amdiya hukuba, atau aku terus akan melakukan perjalanan. Naam. Aw safar. Safar. Qala falamma balagha majma'a bainihima ila akhirih. Maka ketika sampai kepada pertemuan dua laut, ya. Fawajada abdan, fawajada dhamir untuk dua orang, Musa dan muridnya. Fawajada, maka keduanya mendapati abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmah, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, min indina, dari sisi kami. Wa'alamnahu, dan telah kami ajarkan kepadanya min laduna ilma, ilmu dari sisi kami. Siapa yang dimaksud sini? Nabi Khidir ketemu. Naam. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda? Iya. Nabi Musa menurut pendapat yang rajih lebih utama daripada Nabi Khidir. Naam. Tetapi ketika beliau tidak mengetahui satu permasalahan, tidak malu bertanya kepada yang lebih di bawahnya. Naam. Barakallahu fikum. Maka tidak perlu malu kalau misalnya umur kita lebih tua, bertanya kepada yang lebih mengetahui sekalipun dia lebih muda. Naam. Qala lahu Musa, berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Ala antu alimani, agar engkau mengajarkan untukku, mimma ulim tarusda, dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Naam. Jadi Nabi Musa memohon ikut kepada Khidir agar diajari ilmu yang tadi Nabi Musa belum ketahui. Naam. Barakallahu fikum. Ila akhir kisah allati dzakarahallahu fi suratil kahf. Hadza aslul kisah. Sampai akhir kisah ya, hingga akhirnya Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir. Naam. Yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Naam. Jadi hukum asalnya kembali ke pembahasan bahwa ahli bid'ah atau orang-orang tadi berhujah, boleh kita tidak ikut syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir tidak ikut kepada syariat Nabi Musa. Maka katakan, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat. Wajib atas kita untuk ikut taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Khidir itu kenapa tidak ikut kepada Nabi Musa? Karena memang Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Dan Khidir bukan dari Bani Israel. Khidir bukan dari Bani Israel. Naam. Nabi ya diutus kepada setiap kaum. Ini yang ada di kaum Nabi Ibrahim, ikut dengan syariat yang ada pada Nabi Ibrahim. Yang kaumnya Nabi Musa, ikut kepada syariat Nabi Musa. Kaum yang ada pada Nabi Daud, ikut kepada yang ada pada Nabi Daud. dan seterusnya. Tetapi Nabi Musa, Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Dimanapun mereka berada wajib untuk taat dan ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka siapa yang meyakini bolehnya tidak ikut kepada syariat Nabi Muhammad, dia kafir. Naam. Karena hakikatnya apa? Telah mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. Adapun pendalilan dia dengan Nabi Khidir tidak tepat. Pendalilan dia dengan Nabi Khidir tidak tepat. Karena Nabi Musa hanya diutus pada kaumnya Bani Israel. Sementara Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Barakallahu fikum. Dari mana antum tahu? Ya. Dari perjalanan Nabi Musa keluar dari tempatnya untuk mencari Nabi Khidir. Ya, yang tinggal di daerah lain. Nah, safar yang jauh. Barakallahu fikum itu menunjukkan bahwa Nabi Khidir bukan dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Ini pendapat yang rajih bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Naam. Barakallahu fik. Qala fal Khidru ma huwa min ummati Musa, adapun Nabi Khidir bukan dari umatnya Nabi Musa. Li anna Musa lam yub'ats ilan nasi kafah. Karena Nabi Musa tidaklah diutus kepada seluruh manusia. Falidzalika wasa'ul khurud, maka boleh Nabi Khidir tadi tidak mengikut kepada Nabi Musa karena bukan kaumnya. Risalah Nabi Musa bukan untuk Khidir, tetapi untuk Bani Israel. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafah. Adapun Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Fala yasa ahadan al-khuruja an syari'atih, maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari ketaatan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi radd. Juga pembahasan ini bantahan ala sufiyah kepada ahli sufi, orang-orang sufi. Alladzina yaz'umun, yang mereka menganggap annahum yasiluna ila halatin laisu bihaja ila ittiba'ir rasul. Ya, nabi, orang-orang sufi gulatnya yang gulu mengatakan, ya, boleh kita tidak ngikut dengan syariat Nabi Muhammad. Naam. Boleh tidak ikut dengan syariat Nabi Muhammad. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah. Tapi orang-orang yang sudah mempunyai derajat ma'rifat ini ngambil ilmunya langsung dari Allah. Masya Allah. Naam. Wahyu. Wa la ya'khuduna 'anir rasul, tidak mengambil syariat dari rasul. Naam. Inilah di antara kesesatan orang-orang sufi yang ilmunya sudah tinggi, mereka katakan tidak wajib sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, karena mereka hatinya sudah yakin dengan Allah, maka tidak perlu mengikut kepada Nabi Muhammad. Mereka sudah langsung mengambil wahyu dari Allah, mengambil syariat langsung dari Allah. La minasyaiton. Ya, dia mengambilnya dari syaiton. Nah. Barakallahu fik. Wa yaqulun, orang-orang yang gulu tadi mengatakan inna rusula innama hum lil awam. Allah musta'an. Rasul atau mengikuti rasul itu hanya untuk orang awam. Hanya untuk orang awam wajib mereka mengikuti rasul. Amal khawas, adapun orang-orang yang mempunyai kekhususan, maksudnya dari kiai mereka yang punya derajat sudah tinggi, fala yahtajuna ila rusul, enggak butuh lagi kepada rasul. Li annahum ya'rifuna Allah, karena mereka sudah tahu dengan Allah, yakin. Nah. Jadi inilah, kalau tidak berdalil dengan pemahaman sahabat akan tersesat. Mereka berhujjah wa'bud dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Pemahaman para sahabat al-yakin sampai maknanya adalah al-maut. Sembahlah Allah sampai engkau mati. Sampai mati kita beribadah kepada Allah. Ini pemahaman para sahabat. Adapun yang mereka pahami, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Yakinnya hati. Saya sudah yakin Allah itu ada. Saya yakin ini dan itu tentang syariat. Maka saya sudah tidak wajib ibadah. Karena tadi itu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu yakin. Saya sudah yakin. Berarti tidak wajib lagi untuk ibadah. Nah, na'udzubillah, jahil, murakkab. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyarah, dan mereka mengambil langsung dari Allah. Nasyaiton. Nah, hadza ma alaihi gulatu sufiyah, ini yang ada pada orang-orang gulu dari kelompok sufiyah. Annahum yasiluna ila halatin yastagnuna 'anil rasul, mereka katakan sudah sampai pada derajat ya yang tidak lagi membutuhkan rasul, langsung kepada Allah. Wa yakhrujuna 'an syari'atihi, mereka keluar dari ketaatan kepada syariat Muhammad, enggak perlu lagi ikut-ikut syariat. Kami orang-orang khusus, langsung ngambil ilmu dari Allah. Nah, walidzalika, oleh karena itu, la yusallun, mereka enggak salat, wala yasumun, mereka tidak puasa, wala yahujun, tidak pula berhaji, wala ya'maluna bima ja'a bihi rasul, tidak pula mengamalkan apa yang telah datang kepada rasul. Li'annahum khawas, karena mereka adalah orang-orang khusus katanya. Nah, yaqulun, mereka katakan, ma nahnu bihaja ila rasul, kami enggak butuh dengan rasul. Nah, nahnu wasalna ila Allah, kami sudah sampai derajat kepada derajat Allah. Nah, mengambil ilmu langsung dari Allah. Nas'alallahu as-salama wal afiyah, kami meminta keselamatan kepada Allah daripada kesesatan yang ada pada mereka. Ya'dzan billah. Hada raddun ala sufiyah, ini bantahan kepada orang-orang sufi. Alladzina yaz'umun, yang menganggap, annahum yasa'ahumul khuruj an syariati Muhammad, yang mereka mengatakan boleh tidak mengikut dengan syariat Nabi Muhammad. Li'annahum laisu bihajatin ilaih, karena mereka enggak butuh dengan rasul. Mereka sudah langsung orang-orang khusus. Naam, na'udzubillah. Na'udzubillah, kafir mereka. Naam. Sudah melampaui batas ya. Tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mendustakan satu saja syariat itu sudah dikatakan telah mendustakan seluruh syariat. Ya, apalagi mengatakan udah enggak butuh dengan rasul. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sampai tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya. Naam. Wallahu a'lam.